la yata'an fi jawayat fi awkam khalif. Aku ada bisi waktu tertentu nang kada boleh kurang lain mengganggu bukan hanya Tuhan aja lawan aku. Sejarah guru-guru kita semua di akhir umur beliau adalah meninggalkan masyarakat. Itu sejarah. Sayyid Amin Qutbi berkata, "Ma yasuhun nas wa darakat daras illa wa qa'ada fil bait." Kada melihat manusia jatuh lagi dan kada mengajar lagi malaikat di rumah aja. Allah ya Rahman Abu Bakar bin Muhammad As-Saddaq Darsek berapa tahun puluhnya, berapa puluh tahunnya di dalam kamar sendirian sehingga Habib Ali Sahibil Maulid menyuruh muridnya yang bernama Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nang kuburnya di Anakir Kubah. Datang ke Indonesia di Surabaya, lalu sidin di Surabaya aja Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi murid oleh Habib Ali nang siwun nang mengarang maulid Simtud Durrah. Maka dengan izin Allah, Habib Muhammad bin Idrus masuk ke kamar khalwatnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saddaq. Menyuruh Habib Abu Bakar keluar dari kamarnya. Jangan di kamar khalwat lagi keluar. Sahihnya berapa puluh tahun meninggalkan pulau warga jiran dan masyarakat. Karena menyukuri nikmat Allah. Karena memulatakan tawajuh kepada Allah. Muha kita sebagai bukti hati. Kalau hati menghadap kehadapan, muha menghadap kehadapan, mustahil menghadap kebelakang. Bujur kah? Kalau menghadap ke belakang, mustahil menghadap ke hadapan. Begitulah hati. Kalau menghadap kepada Allah, mesti membelakangi yang lain dari Allah. Berapa umur kita sekarang? Sekarang pikiran hati kita kemana menghadapnya? Dihitung-hitung. Apalagi kita ini termasuk kurang sugih. Nang dibari Tuhan banyak duit. Pabila menghadap nang menyujihatan itu pabila. Apalagi kita dianggap menjadi pangkat nang tinggi. Pabila hendak menghadap nang memberi tinggi pangkat itu. Apalagi kita diberi Allah Ta'ala banyak bisi anak. Pabila hendak menghadap nang memberi anak sejurus itu. Apalagi diberi Tuhan kesehatan, apabila hendak menghadap nang memberi kesehatan, nang kagak pernah garing lalu-lalu sampai umur 60-70 kada ada penyakit napa-napa. Ujar keurutan kada ada angin. Ini angin aja. Hina. Ujar dokter kada ada penyakit napa-napa, paru-parunya. Nah, jantung, nah, liver, nah, pucus, nah, ginjal, nah, mata, nah, telinga, nah, kuping, nah, darah normal, kolesterol normal, kalsium normal, kalium normal, natrium normal, gizi normal, kadang-kadang sekali apa-apanya? Keadaan, jahat jauh bulan, hendak muri, langsung mengarut. Hanya kalau orang lawa, datang sudah duit ke rumah juri. Apabila hendak tawajuh kepada Allah, maha dekat Tuhan apabila dengan membalangi nang lain dari Tuhan itu, apabila apalagi jadi guru panang hanya pulang di kampung di daerah, jangan menguluakan kurang-kurang nang lain membalangi Allah. Kita hendaklah menjadi contoh supaya orang lain menghadap Allah. Jangan menjadi contoh orang lain membalakangi Allah. Kaca wali kita darurat terpaksa, maka baru kita keluar dari rumah. Ini masanya sudah kita di rumah. Ada zaman sukut wal zuhul. Ini masanya sudah jangan banyak ngomong. Ini masanya kita jangan keluar rumah. Kaca wali darurat. Marhum Habib Abu Bakar bin Muhammad Mas'ud Al-Sekali. Tatkala sidin keluar dari kamar menuju masjid hari itu, sampai ke hadapan pintu masjid di Gersek, sidin balik. Boleh ke rumah? Ditanya oleh kawan sidin. Kenapa Habib jadi boleh? Ujar sidin nang di masjid itu orangnya kada cukup 20, sedangkan sembahyang Jumat harapnya 40. Ini kada sampai 20. Ujar yang katakan, maka hibak sampai keluar-luar, itu kambing namanya anak, palingan bunda. Mau apa? Siapa yang bujur? Jangan salah memadahkan sidin munafik, kada sembahyang yang padahal sidin melihat dengan hakikat sidin bahwasanya nang disuruh sembahyang Jumat manusia. Tapi kalau kambing sekadar datang dalam kitab berusuklah kambing wajib sembahyang Jumat. Lamun hati pang bini-bini berusuk nang mendang hari lelakian macam apa Jumatnya. Sesudah sidin garing, orang banyak keelangan, lalu menakut-nakutkan Mbak Habib Abu Bakar siapa ganti dia. Ujar sidin ada, berdia. Siapapun ada, siapapun ada. Akhirnya cungkan sidin ini, diambil sidin. Diamput akan sidin tadi. Disambut oleh Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus kata Pang Kecil Surabaya. Mbak disambut ditium yang bakas dipingkutin. Ujar Habib Abu Bakar, gantiku Muhammad bin Husin Al-Idrus Al-Fatihah. Langsung Habib Muhammad gantinya Khalifah. Habib Abu Bakar itu nama apa? Nah, bin Muhammad As-Saggab Darsek. Summa man halla Darsek Ushabihul Sahabah. Habib Abu Bakar nang di Darsek itu mulhak di Sahabah. Dibuka akan hijab setiap waktu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'an wa aman. Tuba syajaratul jannah. Haji Sufyan, anak tuan guru Haji Salman Jalil, pernah berdapat dan bersalaman lawan Habib Abu Bakar ini. Jadi tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'a man ra'ani. Perlu orang-orang dahulu itu perlu benar melihat mata nang dua bikini melihat lawan wajahnya orang soleh. Nang orang soleh itu tadi sudah dibuatkan hijab melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi benar. Kalau ada senang di hatinya, masih ragu-ragu, lawan yang menyampaikan hadis ini, tolong berdiam-diam saja. Memang ini hadis yang menyampaikannya, kurang berdosa. Jadi kalau orang kata-kata tujuh lawan yang menyampaikan hadis, lalu macam-macam masalah hadis dia upatakannya. Inna lillahi rijalan man nadhara ilaihi nadhratan sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abadan. Allah Ta'ala mempunyai beberapa hamba. Siapa memandang dengan mata kepada hamba-hamba Allah itu, sekali saja memandang seumur hidup, niscaya ia beruntung seumuran tidak ada lagi disertai binasa dan hilang. Yang ya Habib Abu Bakar gersek sesudah menunjuk tungkatnya ini dipegang oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, kata pang kecil yang disebut Habib Nion, seluruh badan Sidin itu nang kelihatan kan, batis Sidin lawan tangan lawan Muhammad lawan panggulu nang kaya lampu Nion putih nyarah. Habib Nion anak Sidin pertama usis meninggal di Gersik, lancak datang ke Martapura meninggal. Nomor dua anak Sidin Abdurrahman masih hidup di Surabaya juga, bersebarangan rumah lawan almarhum. Nomor tiga Syekh Adin Abdurrahman masih ada dan lancak juga datang ke satu kubur sini. Nang banyak itu datang duduk minto aja. La yakumu illa asad. Biasanya kalau macan anaknya biasanya pada mau kucing. Betul. Irad aba ila syakka yu'ta hul banuna بالجدد في الصالحات. Bahwa rahasia-rahasia dari Allah kada ragu-ragu lagi akan diwaris anak cucunya yang beramal soleh. Kalau anak cucunya amal kada soleh, maka inya mahjur, kada dapat waris. Habib Abu Bakar waktu malam Jumat maulud di sana, lalu Sidin berpandir, apabila aku habis umur anjurakan kena mulai di rumah ke kubur sambil memukul tarabang. Lalu ada yang bertakun, karar lamun nyawa kita mendatangi Bunda, tolong bawa akan terbang pukulakan Bunda dan daman. Lawan suara terbang lawan benar ada mendatang terbang. Nah, mun orang lelah kata-kata tujuh lawan menyampaikan kisah ini, nah, didustakannya. Inya apabila sudah hati kata-kata tujuh, napanya aja sudah kada menerima lagi. Tapi kalau hati ketujuh, ia nang ujar istilah tuh. Apabila cinta sudah hidup, maka banyak katiak yang rasa setruk. Wa ainur rida an kulli ainin kalilatun kama anna ainat tusdidid lil masawiyah. Kemudian pas malam Jumat baca maulid rahas rakal pukul terbang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pulanglah rahmatullah di Abu Bakar. Malam ini malam apa? Nah, terbang dipukul sambil mayat dibawa dari rumah ke kubur. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syari wa daraji. Tetang. Ya Rasulullah, sambil menangisan rumah anjir. Gantinya Habib Muhammad bin Husin al-Idrus. Macam apa riwayat Habib Muhammad? Setiap hari Minggu, di dalam masa kurang lebih 8 tahun, berjalan gratis mulai di Surabaya ke Gresik. Coba bayangkan. Dari Surabaya ke Gresik berjalan gratis. Limbah panas tinggal. Sampai pada hari Abu Bakar, apa galian? Mami Ciki. Nah, Niki bantu Abu Bakar. Lamun dipenderi sidin mendangari, mun hari Abu Bakarnya kada bepander sunyi. Kalau bang datang hendak memenderi, kada datang itu hendak mengambil berkat, bukan datang hendak baca ramah. Yang ada juga orang lembah elang kayak orang soleh, inya nang omong. Inya nang berbicara. Ah, itu ngarannya Bahlul maknanya bungul. Ini apabila Arab tak inti Bahlul, ya bungul. Jadi ada kisah. Orang Arab apa dalam Cina? Ujar Arab inti Bahlul. Ujar Cina lawan awalnya napa dengan arti Bahlul itu? Ujar jawarannya membunguli arti Bahlul itu sugi. Jadi si Cina membalas, kalau begitu ujar Cina, enci kaya Arab lebih Bahlul daripada anak. Sebab enci banyak toko-toko kaya punya. Al-Aidarus gantinya. Ringkasnya, kita ringkaskan aja Habib Muhammad bin Husain. Sidin itu pernah satu kali hari Jumat, bukan hari Jumat, satu kali duduk di hadapan rumah Sidin itu ada kursi, duduk Sidin. Kemudian berpikir di dalam kutub ini bahwa setiap 40 dari umat Islam baku kubur, di situ ada yang menjadi waliullah saikum, nang mustajabud da'wah saikum. Nah, Sidin memikirkan siapa satu dari 40 ini, siapa orangnya? Sekalinya ada orang berjualan kacang, berjual kacang, bagulendeng itu nah, gerombong, jual kacang, teng, kacang. Lalu sehingga kepada Habib Muhammad, ana wahab min arba'in. Lalunya menunjul gulung-gulung. Kan di hati-hati, siapa orang yang satu dalam 40? Sekalinya yang menjual kacang ini malah pas rombongnya. BP1 di antara 40. Baik, menjual kacang pulangnya coba. Ini jadi kita ini, itu pangkat. Ini orang wali itu ada 4. Ada 6. Sidin, kada tahu diri Sidin wali. Tapi orang tahu Sidin wali. Jadi orang beratasan kesenang wanwanya mengikirat Sidin takut dan mati kada beriman. Nang kedua, orang kada tahu Sidin wali dianggap orang manusia biasa aja. Sidin tahu nang Sidin diangkat jadi wali. Sidin nang maampuni memaafi kesalahan orang. Selamat jual. Nang ketiga, Sidin tahu orang wali, orang tahu juga ini nang nyaman banar. Sidin mengasihi, orang menyayangi. Rami banar ini. Nang keempat, Sidin kada tahu, orang kada tahu. Jadi izin bisa tarikan, kurang maulah tarik. Inang bahaya oleh sebab itu guru usop kada wani penyarikan busia guru usop wali. Apa rasanya guru usop minum banyak dulu tuh. Coba bapak bila wali Allah Ta'ala nih hatinya itu marah, orang yang dimarahi itu iman malacung. Sudah kata iman malacung. Bahaya. Nah, kalau menahan marah, orang ini maulah supaya si marah. Kada kau tahan lagi, kada kau dibendung lagi. Masing-masing menyuruh si din jarak. Asidahnya yaitu Syairillah Yal'aidahusi Syairillah Sassidunusi Syairillah Muhayyanuhusi Al-Madad Yal'aidahusi Ya Habibi Ya Muhammad bin Husain Al-Bakril Amjad. Ya Muhammad bin Husain Bakril Amjad Nuru Til Kauni Amad Al-Madad Yal'aidahusi. Nah, kenapa kita jadi kada tahu lawan wali Allah Ta'ala? Padahal wali Allah Ta'ala itu jelas saja. Quran memadahkan tandanya. Hadis memadahkan tandanya. Kenapa kita masih kada melihat saja? Nah, kalau Quran memadahkan, alladzina amanu kurangnya beriman, wa kanu yattaqun kurangnya takwa, lahumul busyra kurangnya mimpi bagus-bagus, fil hayatid dunya di dunia, wa fil akhirah sebelumnya itu lagi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kada ada takutan selain Allah, kada sakit hati, kurang sakit hati itu kada ada takutan lawan Tuhan aja. Quran memandangkan kada tanda-tanda wali. Nah, hadis memandangkan pula apabila Tuhan cinta lawan hambanya, maka Tuhan memanggil Jibril. Hai Jibril, aku cinta lawan si Anu, ikam cintai akan dia. Maka Jibril mencintai Anu. Kemudian Jibril mahaparakan lawan malaikat nang bilang perataan. Hai malaikat nang bilang perataan bahwa Allah cinta akan si anak manusia. Aku disuruh mencintai, maka aku cinta akan dia karena menurut Allah. Kamu aku suruh cinta lawan si anak, maka semuanya anak malaikat nang mencintai orang itu padanya manusia. Dikenal oleh orang di atas langit. Ma'lumun bis sama. Tapi majhulun bil ardi. Ajaib orang-orang yang di bumi ini banyak yang kada tahu. Ada lagi tsumma yub'athu al-qabr fil ardi. Ada fil ma'i. Kemudian Allah Ta'ala ma'andaki qabul di muka bumi ini. Macam-macam. Qabul artinya diterima orang, dikasih orang. Ayat Quran lagi ada. Barang siapa beriman beramal soleh, maka Allah Ta'ala menjadikan di hati orang-orang cinta kepadanya. Saj'alhum rahman mudda. Banyak orang yang ketujuan, banyak orang yang ketujuan sayangnya sendiri. Kenapa kita ini masih aja lagi ragu-ragu lawan orang yang sudah jelas detailnya itu? Kenapa jadi masih ragu-ragu? Hajin iya jua satu. Karena kita berdosa. Hadis menunjukkan al-mu'min mir'atun bil-mu'min. Ulun lah lawan guru usus. Ulun cermin bagi guru usus. Guru usus cermin bagi ulun. Jadi kalau ulun melihat di badan guru usus ini bagus, berarti ulun yang bagus. Paham-paham. Apabila guru usus melihat nang bagus-bagus di awak ulun, berarti guru ususnya nang bagus. Sebab ceramin, coba namun kita berceramin. Di ceramin itu ada misalnya tahilalat, nang bata hilalat itu ceramin kaki. Hah? Jadi selama kita melihat naiknya orang, menunjukkan dengan dalil nang hadis sahih ini, bahwa kita naik itu. Bukan kali ceramin. Jadi kalau orang adalah melihat aib seseorang, berarti menurut hadis ini, itu aib silang melihat, bukan silang dilihat. Lamun tahu di hadis ini, lamun kalau di hadis ini, unda kasyas melihat aib orang. Unda wali tumbal. Al-mu'min mir'atun lil-mu'min. Ini biasa bahayanya orang-orang nang suluk. Orang nang suluk itu dalam aman sesuai seperti anjuran Nabi biasanya melewati makam kasyaf kusri. Artinya dibukakan alam. Melihat alam. Baik-baik. Nang lihat di orang, nang disembunyikan orang, itu dibukakan. Lalu adanya kasyaf kusri. Nah, di sini bisa melihat orang kada baik. Itu menunjukkan menurut hadis ini, inya masih belum baik. Namun inya sudah bersih, ini ada hubungannya dengan yang akan kita bicarakan taubat tadi. Kalau orang sudah taubat, bersih, nang dilihatnya itu semuanya nang bersih. Nah, ini sebagai karena bukti taubat yang diterima. Bukti taubat yang diterima, ada melihat lagi akan nang kada baik. Nang dilihat ya, nang baik saja. Apabila melihat nang baik saja, nang digawinya tetap nang baik saja. Manusia apabila melihat nang baik, kerjaannya mesti nang baik. Nang jadi mengerjakan yang jahat, kalau melihat yang jahat itu, dari mana datangnya jenya? Dari mana jatuh ke hati? Betul. Hukumnya taubat daripada dosa adalah fardhu ain. Arti dosa sesuatu yang menghindari kita dari Allah. Adapun waktunya taubat itu fauran segera. Yakni aqbab tirafiha. Limbah mengerja dosa segera. Yakni akobab tirofiha. Limbah mengerja dosa langsung. Jangan berkira-kira. Ala kulli mukallabin atas kurang balik berkata. Arti taubat itu pertama menyesal hati atas perbuatan dosa itu. Menyesal. Ya ke orang adalah bajawi atau memakan riba atau korupsi atau menapal atau menerima tapal sogok dan sebagainya. Inya itu menyesal. Langkahnya orang menyesal. Yaitu sakit hati. Jadi lamun balun sakit hati itu belum menyesal. Umpama seseorang laki kada tahu menapakah bininya lalu bininya menyesal sakit hati silakan kada tahu menapakah bininya lalu mencita-cita di hatinya kada hendak lagi nang kaya ini. Lalu berusaha berikhtiar untuk menafkahi bini. Jelas. Nomor dua, meninggalkan segala dosa yang digawinya itu. Tadi menyesal sakit hati. Nang kedua, malapas meninggalkan ya ke asal riba ampe ya ke asal korupsi ampe ya ke asal menapal menyogok menerima ampe ampe sudah ampe sudah. Nomor tiga, menjika cita di hatinya kada hendak memuliki lagi sampai mati akan dosa karena sama-sama tertakut akan Allah. Nomor empat, membaca kalimat-kalimat taubat seperti astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian, jikalau dosa itu tadi meninggalkan yang perlu, contohnya sumbahyang, setahun kurang lupa lalu ada sumbahyang, maka tambahannya dikobolehlah sumbahyang yang setahun itu. Itu misalnya. Lamun dosanya itu berhubungan dengan manusia seperti mengambil hak orang, niscaya ia memburikakan, menyerahkan hak orang itu. Ya katana salah batasnya malalar ma'alik patah. Buri kakak anak ampun orang tuh buri kakak. Buri kakak. Segera. Jangan kena aja jangan mbak hari raya. Atau usah. Langsung aja. Ya kak. Tapi kedatangan kan di rumah ini kedatangan gak tahu mau ditangkap. Mambil sandal orang. Mambil handphone orang, mambil jam tangan orang, mambil hon muda orang, sepeda motor, mambil kaca spion orang, ada kalau di motor itu kaca yang berhijau itu kaca spion orang apa-apa. Nah spion orang sama spion orang apakah karena punya spion orang? Boleh kakak, mentor. Boleh kakan jangan supen-supen jangan malu-malu. Nah, pun tuh nah nama ambil gitu kan mau boleh kakan jangan supen-supen. Inilah masalah taubat. Lamun harta rakyat Pak sekian triliun boleh kakan. Boleh kakan. Jangan malu-malu. Boleh kakan. Lalu sudah kada membolehkan, lalu dicari jalan supaya dihukum. Lalu siapa lurungnya nang cengkeram jurusan ke penjara? Lurung sini, lurung sini. Lalu ditapali barataan lurung-lurung tadi di kapal, ditutup. Lalu pada kau jalan lagi. Umpama, nah kasihan orang lain. Kasihan, tak dinding seumur hidup ke orang-orang. Sumbah yang kada kawa khusyuk. Karena khusyuk orang mengatakan Allah. Biar ilmu segodang kada kawa khusyuk. Dosa lah mahalah. Khusyuk, mulai Allah. Waktu Assalamualaikum, ingatkan Tuhan aja. Waktu nang usalli aja gini muntung ke boleh-boleh. Usalli. Astagfirullah. Lagi nang imam nanya wajah dua dia hingga usul Basurat untung Fatiha, lalu bahaya dia bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang, ya Allah, ya Rasulullah. Bahagia membaca ayah, ya. Kalau tak pernah haram. Ini misalnya, contoh. Fatawat lahunam suhukat la bacaannya rukut pulang gitu orang tua kau wah hanya niatnya anak baca cinta dan tentu napa kurang kan menukar ada menukar itu menukar ini membuka kalung selepe dilihatnya lima lin oh berduit mang selepe pak diambilnya timbe yang lain nang menerima ini kawal ujar hasar mangkat nusia nang puluhan ribu tuh di mana mencari nah menjadi dasar niatnya juga tak datang anak baca cinta Honda orang lah lebih contohan selera orang lah, handphone orang lah, macam-macam, sandal, Buli kakak. Ampun orang lagi buli kakak. Hak orang. Lapan ada kawal lagi kalau membuli kakak. Atau ada bersayang. Anda kalau membuli kakak, biasanya orang kacamata. Ini lah. Anu kata lagi orang berulah. Jadi sayang macam apa? Nah ini kacamata pian nak ulun ambil, ulun hendak yang memberi kekal, tapi ulun sayang, jadi ulun nak minta dia tu aja lah, minta halal aja, ayu aja jadi dia. Nung sudah ketinggalan zaman itu kan apa juga. Nah itu, jadi hukum nang kedua, kalau kata dibolehkan minta rito. Minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridho, minta tata. Habis sudah pembicaraannya. Nah, kemudian sesudah selesai membicarakan cara-cara taubat, berarti kita melaksanakan taubat itu sudah Allah memperhatikan diri kita. Sesudah Allah memerintahkan diri kita, Allah menyuruh kita berpakaian pulang. Kayak orang mandi, kita berasa, sudah disuruh berpakaian, jangan berkelanjang. Nah, pakaian ini adalah mengerjakan segala kewajiban. Insya Allah, hari ini berapa? Kamis atau kemarin Jumat? Insya Allah hari Minggu sambungannya dengan pembicaraan yaitu nang wajib-wajib di dalam hati supaya kita kawal penggawinya. Jadi sesudah berarti lalu mencari pakaian nang kalau dipakai kata boleh, kata dipakai kemarin mungkin kawal-kawalan nang anggaplah di dalam hati. Nah, ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, terutama bagi siapa-siapa nang bahagia duit, pakaian, makanan, minuman. Lawan ulun sekali lagi banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, supaya ulun jangan terpakai, jangan makan, jangan minum, jangan tersimpan nang haram. Dan kita doakan mudah-mudahan ulun panjang umur dan sehat afiat dan ulun akan diperiksa pulang penyakit-penyakit yang di dalam lawak ini. Doakan mudahan hasil dari pemeriksaan ini bagus. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية على الاستقامة والحسنى الخاتمة إلهنا تب علينا توبة نصوحة وحول أحوالنا إلى أحسن حال يا كبير يا متعال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنيه القبول وتمام كل سهوله مامور الى حضره سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم ثم الى عبر اهل بيت الكرام الصحابه القرب والتابعين وتبع التابعين الى يوم الدين ثم صدر وحسن الحسن البصري وسيدنا الجلال المقدري وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم الى الرحيم مولانا مجدنا شيخ محمد الشيخ عبد العزيز البنجري ثم الى روح الشيخ يوم الكشف الانوار بنادي اسماعيل ثم الى روح جميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا حجي انا وشعر بن عارف ووالدنا وامهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا اجمعين والاخوان المسلمين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى كريم المنان الرحيم الرحمن يتبشرهم من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين ببركاتهم وأنبارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نيتي أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أرزقنا وإياكم العفو والعافية والصحة الكاملة وطول العمر في طاعة الله ورسوله حسن الخاتمة ويدخل المأيض والجنة بغير حساب وعلى كل ما نوى به سلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عند كل حرف كاتب ويكتب أبد الآبين ودهر الدائرين. رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. رضي الله عنا. الحمد لله والشكر dan kita mengharap kepada Allah Taala semoga semua kita dapat keampunan dari Allah dan keselamatan dunia akhirat. Ini hari kita akan meneruskan pembacaan yaitu masalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam hati kita semuanya. Hukumnya fardhu ain. Tiap-tiap laki-laki bini-bini wajib hatinya berisi sesuatu yang akan dibicarakan ini. Nomor satu, al-imanu billah, yaitu percaya dengan keesaan Allah dan dengan sifat-sifatnya, baik sifat subutiyah maupun sanadiyah. Jadi semua laki-laki perempuan diwajibkan percaya bahwa Allah Ta'ala bersifat asa dan mempunyai sifat-sifat yang lain-lain seperti kudrat, iradat, ilmu hayat, sama basar kalam. Apabila kita tidak menuntut ilmu makrifat kepada Allah, maksudnya mengenal zat-Nya, mengenal segala sifat-Nya, mengenal segala perbuatan-Nya, maka kita berdosa. Tapi apabila kita belajar sampai kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai zat, mempunyai segala sifat dan mempunyai segala af'al, kita diberikan akan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebahagian orang yang mengenal hanya mengenal zat Allah semata-mata. Dia tidak mengetahui akan segala sifat Allah secara terperinci. Ya, itu adalah golongan mu'tazilah. Orang yang hanya percaya dengan zat Allah, tidak mengetahui segala sifatnya secara terperinci. Maka kita jaga. Kita ahlus sunnah wal jamaah mengaji pertama meyakinkan zat Allah Ta'ala asa tidak berjuzuk dan tidak ada zat yang lain yang menyerupai akan zat Allah. Yang kedua, kita percaya Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Dan sifat-sifatnya itu asa. Misalnya seperti kudrat, maka kudrat Allah itu satu, tidak berbilang. Demikian sifat yang lain, satu. Dan orang lain dari Allah tidak mempunyai seperti sifat itu. Nomor tiga, kita wajib percaya bahwa Allah mempunyai beberapa perbuatan yang tidak bisa dihitung banyaknya. Dan orang yang lain dari Allah sama sekali tidak ada mempunyai perbuatan sedikit pun. Jadi di dalam ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah, wahdaniyat kita menafikan dua kam, mutasil dan mumtasil, dan tauhid sifat atau wahdaniyat sifat menafikan dua kam, kam mutasil sifat, kam mumtasil sifat. Yang ketiga, wahdaniyat fil a'mal, yaitu menafikan kam mum fasil fil akmal. Diulangi lagi, mazhab ahli sunnah wal jamaah, kita wajib belajar sampai yakin bahwa zat Allah Ta'ala asa, tidak berbilang dan tidak bersuku-suku. Sifat Allah satu, walaupun banyak, dan orang lain tidak mempunyai seperti sifat Allah. Kemudian Allah mempunyai beberapa perbuatan yang banyak. Orang lain dari Allah sama sekali tidak mempunyai perbuatan sedikit jua pun. Lain daripada ini namanya adalah makrifat yang sesat menyesatkan. Baik daripada golongan ahli filsafat yang menggunakan akal, pikiran, dan kepintaran semata-mata, tidak mengambil kesimpulan yang sudah ditentukan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi, dinamakan bid'ah. Maka bid'ah di dalam segala agama, baik merupakan makrifat, baik masalah fikih maupun masalah tasawuf maupun masalah wiridan, maka jumlah keseluruhannya adalah terbagi kepada 72 golongan, yang 71 golongan ahli neraka, yang ahli surga hanya satu golongan yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Tetapi golongan yang 71 yang dinyatakan neraka itu masing-masing mengaku ahli sunnah. Disinilah kebingungan kita nang bungul. Kalau kita nang sudah belajar lawan guru nang ahlinya, ada bingung lagi. Walau mereka mengaku ahlu sunnah jamaah, tapi kita sudah menolak. Karena kita sudah dilajari oleh guru tanda-tanda ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya, yaitu manana wa ashabi. Oleh sebab itu, setiap kampung diwajibkan seseorang yang alim ilmu fardhu ain, kemudian dia membuka syiar-syiar ini di tempat yang umum seperti di kampung situ ada masjid atau di situ ada langgar, lalu di sana orang bebas mau mendengari ilmu yang fardhu ain itu tadi. Asal sudah dibuka langgarnya, masjidnya, gurunya siap menyampaikan dengan kitab-kitab yang sudah diakui dan guru oleh guru itu mengizinkan guru itu membaca kitab itu di langgar tadi atau di masjid tadi. Terserah lagi lawan ahli kampungnya, ahli masyarakatnya. Kalau mereka itu mau mendengar, nah mereka selamat. Itu kalau mereka kada mau, mereka nang binasa. Tapi tuan gurunya sudah selamat karena beliau melaksanakan kewajiban menyampaikan ilmu nang perbuain di masing-masing kampung di tempat nang nampak sinar agama Allah di situ. Dan hukumnya menyampaikan itu adalah